وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ. Dan di samping mereka ada bidadari-bidadari yang redup pandangannya dan sebaya umurnya. هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari perhitungan. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Sungguh, inilah rizki dari kami yang tidak ada habis-habisnya. Hadza wa inna lit-taghin la syarra ma'ab. Beginilah keadaan mereka. Dan sungguh, bagi orang-orang yang durhaka, pasti disediakan tempat kembali yang buruk. Jahannama yaslaunaha fabi'sal mihad. Yaitu, neraka Jahanam yang mereka masuki. Maka itulah seburuk-buruk tempat tinggal. هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ. Inilah azab neraka. Maka biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka, air yang sangat panas, dan air yang sangat dingin. وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أزواج. Dan berbagai macam azab yang lain yang serupa itu. هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ. Dikatakan kepada mereka, ini rombongan besar pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desakan bersama kamu ke neraka. Tidak ada ucapan selamat datang bagi mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka, kata pemimpin-pemimpin mereka. Qalu bal antum la marhaban bikum. Antum qaddamtumuhu lana fabi'sal qarar. Para pengikut mereka menjawab, sebenarnya kamulah yang lebih pantas tidak menerima ucapan selamat datang, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka itulah seburuk-buruk tempat menetap. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. Mereka berkata lagi, ya Tuhan kami, barang siapa menjerumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dua kali lipat di dalam neraka. وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ. Dan orang-orang durhaka berkata, mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat, hina. اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار. Dahulu kami menjadikan mereka olok-olokan, ataukah karena penglihatan kami yang tidak melihat mereka. ان ذلك لحق تخاصم اهل النار. Sungguh, yang demikian benar-benar terjadi.